Mitra bisnis, menurut Kwi Kian Gi, cara yang paling ampuh dan efektif dalam mengatasi berbagai kekacauan dalam tatanan demokrasi serta ketatanegaraan Indonesia pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 45 hingga 4 kali adalah kembali kepada konstitusi kita sebelum diamandemen dengan berbagai konsekuensinya seperti tidak lagi menggelar pemilihan pimpinan eksekutif di pusat dan daerah secara langsung, mengembalikan peran MPR hingga membubarkan DPD, serta membatalkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas kondisi ini segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, mengapa kita perlu kembali secara total kepada UUD 45 sebelum diamandemen? Apakah Bapak melihat hasil amandemen yang telah dilakukan memang benar-benar tidak sesuai bagi bangsa dan negara Indonesia? Ya, mengapa demikian? Oleh karena amandemen itu dilakukan oleh MPR sebagai kekuasaan tertinggi, tetapi MPR yang hidup di dalam suasana euforia. Era reformasi itu sebetulnya kan euforia. Dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain gitu. Sedangkan perubahan Undang-Undang Dasar itu kan membutuhkan waktu lama, membutuhkan pikiran yang mendalam, dan membutuhkan orang-orang yang landasan falsafah dan kepandaiannya berpikir dan pengetahuannya tentang konstitusi sebagai hukum dasar dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang memadai. Nah, itu satu. Kedua, bahwa itu ditongkrongi di National Democratic Institute. Karena hasilnya itu hasil Amerika 100%. Nah, tidak ada perundang-undangan, terutama konstitusi yang bisa dicabut, terus kemudian diterapkan di bangsa lain tanpa memperhitungkan kebudayaan dan lain-lain. Nah, Undang-Undang Dasar 45 itu benar-benar memperhitungkan ciri-ciri khas Indonesia. Nah, seperti apa ciri-ciri khas Indonesia yang Bapak maksud barusan? Nomor satu, di situ gotong royongnya itu kuat. Individualismenya tidak begitu menonjol, itu pertama. Kedua, di situ dikatakan, sebetulnya jiwa spirit yang tercermin di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah orang-orang bijak. Makanya keputusan diambil melalui permusyawaratan dengan hikmah kebijaksanaan. Nah, sekarang kemudian banyak yang mengatakan Undang-Undang Dasar itu Bung Karno sendiri mengatakan itu kilat. Maka pada waktunya perlu diperbagi. Iya, saya setuju itu tidak perlu disakralkan. Akan tetapi apa cara memperbaiki seperti yang sudah terjadi? Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.